Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisinya. Sebagaimana biasa, insya Allah kita teruskan pembahasan kita tentang tauhid, yang mana kita akan masuk di bab ke-19. Ya. Bab 19, yaitu babun majaa fi sababi kufri bani Adam wa tarki dinihim al-ghulu fi sholihin. Ya. Bab yang menjelaskan tentang sebab ya, kekufuran manusia dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah al-ghulu fi sholihin, yaitu berlebih-lebihan kepada orang soleh, yaitu bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Al-ghulu ataupun ghulu ini artinya adalah mujawasatul haddi fi madhi ya wal qadhi, yang disebutkan oleh para ulama, yang dikenal al-ghulu adalah melampaui batas di dalam keyakinan dan sanjungan pujian. Jadi berlebihan ya, melampaui batas di dalam kita menghormati ya ataupun memuji, menyanjung ataupun yang sejenisnya. Ya, intinya kalau di dalam Islam kita dianjurkan menjadi orang yang adil. Adil dalam artian proporsional di dalam menghukumi segala sesuatu. Pas. Ya, jadi tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya. Dan begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, yang ideal, ya tidak berlebihan tetapi juga tidak suka meremehkan segala sesuatu. Ya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Ya. Sesungguhnya agama ini mudah, ya, agama ini mudah. "Walan yushadu dina illa ghalabahu." Tidaklah seseorang itu memberat-beratkan diri dalam agama kecuali dia sendiri yang akan kalah. Ya. Jadi kalau orang itu berlebihan di dalam agama ini, maka dia yang akan kalah sendiri, tidak akan kuat. Ya. Contoh juga dulu misalkan ya, kita sebelum masuk ke bab kesini biar kita lebih mudah nanti, ada tiga orang yang datang kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah dijelaskan bagaimana ibadahnya Nabi, ya, kemudian diantara mereka ya berkeinginan, ya, yang pertama mengatakan kalau begitu saya akan ibadah terus, tidak akan menikah. Ya, orang Nabi yang sudah diampuni dosanya saja itu ibadahnya seperti itu, apalagi kita yang belum ada jaminan. Yang lain mengatakan saya akan puasa terus, tidak akan makan. Ya, yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Nah, ini contoh berlebihan. Sehingga pada saat Nabi mendengar ini kemudian dipanggil. Ya, setelah dipanggil dikatakan, apakah kalian yang mengatakan begini begitu? Ya, mereka mengatakan betul wahai Rasulullah. Beliau mengatakan ya bahwasanya saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Saya menikah tapi saya juga beribadah. Ya, saya beribadah tetapi saya juga menikah. Saya sholat malam tetapi saya juga tidur malam, ya. Kemudian saya berpuasa tapi saya juga kadang tidak berpuasa. Ya, jadi maka Nabi SAW setelah itu baru mengatakan faman rahiba an sunnati falaysa minni. Jadi barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dianjurkan jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi dalam artian tidak berlebihan tetapi juga tidak meremehkan dalam sebuah ibadah. Tidak boleh melampaui batas dalam ibadah. Melampaui batas artinya adalah kita melebihi apa yang disyariatkan oleh agama ini. Jadi kita ikuti saja aturan yang ada di dalam agama ini ya dengan segala kemampuan kita, dan kita tidak usah memperberat ya Dan inilah yang menjadi pembahasan kita, ya, sifat berlebihan ini. Berlebihan dalam segala hal, pokoknya intinya tidak baik. Ya. Dan sebab yang paling utama di dalam sejarah Islam, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Nabi Nuh alaihissalam yang pertama, yaitu adalah sifat berlebihan kepada orang soleh. Dan dalam keseharian kita juga, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita betul-betul bisa lihat bagaimana dampak dari orang yang mengkultuskan ulama, mengkultuskan kiai, mengkultuskan orang lain. Kalau sudah pengkultuskan seperti ini, jadinya sunnahnya ditinggalkan, jadinya agama dikesampingkan. Yang penting waton, kiainya bilang apa, ustadznya bilang apa, maka itulah yang dibenarkan ataupun diikuti. Sehingga kalau sudah terjadi seperti inilah, kenapa judul bab ini, salah satu sebab orang meninggalkan agamanya adalah berlebih-lebihan di dalam mensikapi, ya, ataupun memuji, menyanjung orang-orang soleh di situ. Ya. Kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat menjaga diri, beliau sangat menjadi orang yang rendah hati. Salah satu tujuan beliau rendah hati itu, beliau tidak ingin umatnya berlebihan kepada beliau. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau sering, ya, kelaparan, ya. Beliau datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, datang kepada Rasul. Ya, kalau Rasul sudah pengertian, kalau Abu Hurairah yang datang pasti ini sedang ada masalah dengan perutnya ini. Ya. Karena memang bukan masalah apa, bukan beliau suka meminta-minta, bukan, tetapi memang beliau tahu diri. Jadi beliau tahu diri, kalau saya seperti Umar tidak bisa, seperti Abu Bakar enggak bisa, seperti Khalid tidak bisa. Biarlah Abu Hurairah menjadi Abu Hurairah. Sehingga beliau tidak disibukkan dengan yang lain, beliau hanya disibukkan mempelajari hadisnya Nabi, udah itu. Jadi beliau tidak bisa seperti khalifah, tidak bisa seperti sahabat lain, beliau bisanya cuma mempelajari hadis-hadisnya Nabi. Nah, akhirnya apa? Beliau sungguh-sungguh menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Walaupun kalau kita lihat masa kuliahnya cuma S1 itu, 4 tahun ya. Jadi Nabi Abu Hurairah belajar dengan Nabi cuma 4 tahun saja. 4 tahun. Ya, 4 tahun bertemu dengan Nabi, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat kalah dalam masalah periwayatan hadis di situ. Jadi beliau enggak butuh waktu lama bertahun-tahun untuk belajar ataupun mengabdikan dirinya untuk Islam. Cukup 4 tahun ya belajar kepada Nabi, kemudian setelah itu menjadi orang yang paling berjasa dalam hadis, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka pada saat Abu Hurairah datang kepada Rasul, Rasul langsung melihat ke rumah, dan ternyata di rumah itu ada susu. Kemudian beliau bertanya kepada istri beliau, ini hadiah atau sedekah? Maka istri beliau mengatakan, ini adalah hadiah dari fulan untuk Anda, untuk Rasul. Ternyata ada cuma sedikit air susu, ya, di situ. Kemudian Abu Hurairah sudah kepikiran, oh ini kalau diberikan kepada saya semua ini, alhamdulillah ini bisa mengganjal perut, ya. Tetapi setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, panggil sahabat-sahabatmu yang di masjid itu. Ya, ada sekitar 70 sahabat yang ahlu sufah, ya, tamu-tamu Rasul yang ada di masjid. Nah, beliau mengatakan, wah ini ya untuk saya saja kadang kurang, ini malah suruh dipanggil teman-teman yang lain di situ. Tapi beliau mengatakan, ya tapi apa boleh buat, ini sudah perintah Rasul, maka beliau jalankan itu. Panggil sahabat-sahabatnya di masjid, ajak untuk minum susu bersama di situ. Akhirnya semua sahabat yang sekitar 70 itu minum semua. Ya. Setelah minum semua, barulah Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, tinggal kita berdua ini. Ya. Maka sekarang minum. Kemudian Abu Hurairah minum. Setelah minum, ditambah lagi, minum lagi. Terus sampai 3 kali, ya, sampai Abu Hurairah itu kenyang. Setelah itu baru mengatakan, ya Abu Hurairah, sekarang giliran saya. Jadi Rasul kalau minum itu sisanya sahabat-sahabat itu. Jadi sisanya sahabat-sahabat baru beliau minum di situ. Ini apa? Rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan seperti ini sahabat sangat cinta, sangat mengagungkan Rasul, tetapi tidak lebih-lebihan di situ. Ini kan berbeda dengan kiai zaman sekarang, ya. Masih ada sebagian orang yang seperti itu. Ini kadang dulu saya temui malah puntung rokoknya saja untuk rebutan gitu, ya, oleh santri-santrinya. Nah ini yang kalau kita lihat seperti ini dengan kita bercermin kepada kehidupan Rasul, ini seakan-akan sangat jauh-jauh sekali di situ. Nah, Nabi beliau tidak senang dibonceng, tapi beliau senang yang memboncengkan. Ya. Pada saat beliau mengutus sahabat untuk dakwah kemana, ya seperti Mu'ad, beliau diutus oleh Rasul ke Yaman. Maka Mu'ad ini dinaikkan unta. Setelah itu Rasul yang menuntun untanya sampai perbatasan Madinah. Rasul jalan kaki, ya menuntun sampai Mu'ad itu enggak enak sendiri, ya saya dituntun oleh Rasul SAW. Itulah kerendahan hati Rasul SAW. Tujuannya apa? Biar sahabat-sahabat tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Beliau pandai, ya pandai bergaul dengan sahabat, dan sahabat itu sangat cinta kepada beliau. Tetapi sahabat bisa, ya mencintai beliau, tidak melebihi batas yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. Karena apa? Ya karena itu peristiwa terjadinya kesyirikan yang pertama adalah pada saat orang itu mengkultuskan orang lain. Ya. Seperti ini, misalkan kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 171 ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, ya, wa la taqulu 'alallahi illal haq." Ya. Wahai ahlul kitab orang Yahudi dan Nasrani, ya. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, ya. Wa la taqulu 'alallahi illal haq, jangan engkau berkata atas Allah kecuali yang benar. Ya. Lah ahlul kitab mereka berlebihan. Berlebihan yang paling mendasar adalah seperti orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Uzair ini ulama. Ya, pada saat orang-orang Bani Israel, ya mereka beriman dengan benar, kemudian Allah berikan kejayaan. Setelah jaya, Taurat, seluruh Taurat yang ada di Bani Israel itu dibakar habis. Ya. Setelah dibakar habis, kemudian Allah turunkan azab. Ya. Sehingga pada saat setelah mereka sadar, mereka mencari Taurat lagi, kembali ke Taurat lagi. Ternyata tidak ada satupun bekas Taurat kecuali Uzair yang dia hafal Taurat. Ya, Uzair inilah yang kemudian hafal Taurat. Sehingga semua Bani Israel itu merujuk kepada Uzair. Uzair itu bukan nabi. Ya, karena nabi sudah meninggal di situ, ya. Nah, karena semua orang itu kembali kepada Uzair, Uzair menjadi ulama nomor satu. Nah, kemudian berlebihan mereka mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Nah, ini jadi mereka tidak mengatakan Uzair yang menciptakan, Uzair yang ini, tetapi mereka salah dalam uluhiyah. Ya, jadi uluhiyah mensifati manusia seakan-akan memiliki sifat ketuhanan di situ. Nah, begitu juga Nasrani, ya mereka pada saat mengatakan Isa ibnullah, Isa itu adalah anak Allah. Nah, ini juga berlebihan. Ya. Isa sendiri adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang kedua adalah Allah sebutkan, ya, di dalam surat Nuh ayat 23 ini yang cerita yang sangat klasik, yang sangat lama terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yakhutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Mereka mengatakan orang-orang musyrikin itu la tadaruna alihatakum, jangan kalian sekali-kali tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadaruna wadda, ya, jangan kalian tinggalkan wadda, yasua, kemudian yahuz, wa ya'uq, kemudian wa nasra. Ya. Nah, di sini wadda, suwa, kemudian yahuz, wa ya'uq dan nasr ini adalah berhala-berhala pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi awalnya ini, ya, seperti di dalam penjelasan di situ, ini adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh, ya, ya, nama-nama orang soleh. Nah, setelah orang-orang soleh ini meninggal, kemudian, ya, orang-orang pada zaman tersebut, ya, mengabadikan. Ya, di dalam riwayat sebutkan ini adalah perintah dari setan, ya. Jadi abadikanlah, maka dibikinlah patung-patung orang-orang soleh ini. Dan diberikan nama sesuai nama-nama mereka. Nah, ini, wah ini di Jogja juga ada, ya. Patungnya ini, namanya ini, kan gitu, ya. Masih ada, ya. Jadi ini patungnya Yahud, ini patungnya Wadda, ya, Su'a, kemudian Wanasro. Ya, dikasih nama-nama seperti itu. Nah, pada zaman pertama awal-awal dibangun ini tidak masalah, ya tidak masalah. Jadi semua orang cuma tahu kalau melihat patung ini jadi seakan-akan jadi semangat lagi ibadahnya. Ya, jadi kalau lihat patung ini kan jadi teringat ini orang-orang soleh, ya mengingatkan kita akan ya pentingnya kehidupan akhirat. Ya, pada saat kita ketemu orang soleh kan begitu. Ya, kalau ketemu orang soleh kan jadi ingatnya kebaikan, ya ingatnya ibadah, ingatnya seperti itu. Ya, maksud awal seperti itu. Ya, maksud awal seperti itu. Jadi kalau mereka lagi lemah di dalam ibadah, malas dalam ibadah, mereka melihat patung-patungnya ini, jadi mereka bertambah semangat. Nah, disitulah kemudian waktu demi waktu, disitulah tipu daya setan itu mulai berjalan. Setelah orang-orang itu semakin bodoh, semakin jauh dari ilmu, mereka mengira dulu kakek-kakek kami itu ibadahnya kepada patung-patung itu, ibadahnya kepada patung-patung tersebut. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Ya, dan ini pertama sekali terjadi kesyirikan ini adalah dengan berhala-berhala ini, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Nuh, manusia itu dalam keadaan fitrah, dalam artian mereka tidak musyrik. Ya, maka Nabi Nuh inilah yang dikatakan dengan Rasul pertama. Ya, Rasul pertama yang ditugaskan untuk mengembalikan manusia kepada ketauhidan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar manusia tidak melenceng. Ya, biar manusia tidak melenceng sehingga ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, ya beliau mengatakan, ya banyak kalangan salaf yang berkata, ya setelah mereka itu meninggal, ya orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka lalu membuat patung-patung mereka, ya kemudian setelah masa demi masa berlalu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Jadi ini berjalannya lama, tidak dibikin patung kemudian langsung diibadah, itu tidak, tapi berjalannya lama. Ya. Seperti juga dulu misalkan makam-makam para wali kan gitu, kenapa mereka dimakamkannya di puncak-puncak gunung, di puncak-puncak gunung itu? Tujuannya biar menghilangkan jejak, tidak diketahui oleh orang. Ya. Ternyata malah yang terjadi sebaliknya, dicari-cari, dibagusin, dibikin cungkupnya, dibikin bangunannya, ya, setelah itu akhirnya itu ramainya seperti pasar, nggak pernah sepi. Kalau pasar itu malam ada berhenti, kalau kuburan seperti ini siang malam orang tidur di situ, berzikir di situ, baca yasin di situ, kalau siang tambah ramai lagi. Ya, maka kebanyakan orang-orang saleh seperti itu, mereka berusaha bagaimana makamnya tidak diketahui. Ya. Tapi justru malah dicari-cari dan kemudian menjadi tempat-tempat yang dikatakan ini mustajab. Maka tidak ada dalil satupun di dalam Islam yang mengatakan kuburan itu tempat yang barokah, enggak ada satupun. Hatta sampai di kuburannya Nabi, ya, sampai di kuburannya Nabi. Ya. Jadi enggak ada di dalam syariat Islam dalil yang mengatakan kalau orang berdoa di kuburan itu mustajab, itu enggak ada sama sekali. Ya. Kalau orang minta-minta di kuburan itu mustajab, itu enggak ada sama sekali. Jadi ini salah kaprah, yang hal seperti ini terus-terus zaman demi zaman, atau setiap waktu ini terjadi di dalam umat ini. Jadi tidak akan pernah sirna namanya kesyirikan yang seperti ini. Ya. Ini apa sebabnya, apa berlebihan kepada orang-orang soleh ini, jadi sampai dibikinkan patung, ya dibikinkan apa ya peninggalan-peninggalan seperti itu, ya. Kemudian jadi orang-orang setelahnya itu ya beranggapan dengan sebuah anggapan yang berlebihan. Kemudian diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bersabda, la tutruni kama atratin Nasar ibn Maryam, ya innama ya ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya, Umar beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kalian berlebihan kepada aku, ya jangan berlebihan kepada aku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya saya adalah hamba, artinya dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Kalau Nabi dikatakan saya hamba, itu sama dengan kita, ya dalam artian sisi manusiawi, sebagai makhluk, sebagai yang beribadah dan tidak boleh mendapatkan bagian dari ibadah. Ya, Nabi tidak boleh mendapatkan bagian dari ibadah karena tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka beliau mengatakan faqulu, maka panggillah aku dengan Abdullah wa Rasuluhu. Ya, panggillah aku dengan hamba Allah, Abdullah ataupun Rasulullah. Ini panggilan yang paling disenangi oleh Nabi SAW. Di akhir-akhir menjelang ya tahun-tahun akhir hayat Nabi SAW di tahun sekitar tahun 9 Hijriah, kan Bani Amir itu datang, ya, ada sekitar 60 rombongan ini datang kepada Rasul, mereka untuk menyatakan keislamannya. Ya, ini 60 ini utusan saja, jadi perwakilan. Kemudian mereka datang di Madinah sampai ke bertemu dengan Nabi, mereka mengatakan ya Rasulullah, anta afdoluna, ya, anta khairuna, anta sayyiduna. Mereka mengatakan wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, ya. Engkau adalah orang yang paling dermawan, engkau adalah orang yang paling sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, penghulu kami. Engkau adalah anak dari orang terbaik di antara kami. Disanjung-sanjung seperti itu. Maka Nabi mengatakan kul biqaulikum au ba'di qaulikum, ya. Jadi silakan kalian berkata dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. Tapi jangan sekali-kali wala yajrimannakum syaitan. Jangan sekali-kali tergerincir oleh setan. Jadi boleh memanggil dengan sayyid, boleh memanggil dengan khairuna, afdaluna, taulan, tapi jangan sekali-kali tergelincir oleh tipu daya setan. Maksudnya jangan sampai menjadikan berlebih-lebihan. Boleh dipanggil Rasul, dipanggil dengan sayyidina boleh. Tapi cukup. Jangan kemudian berlebihan di dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka itu. Ya. Jadi beliau tidak suka disanjung-sanjung. Beliau cukup mengatakan panggillah aku dengan Abdullah ataupun Rasulullah. Nah, maka adab kita ya, adab umat ini kepada Rasul, maka panggillah dengan Rasulullah. Itu panggilan yang paling dicintai oleh Nabi, ya. Itu adalah panggilan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Ya, hati-hati kalian dengan sifat sikap berlebih-lebihan. Berhati-hati ya. "Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan. Hancurnya umat itu dengan sebab ini berlebih-lebihan. Ya. Dan kita betul-betul disaksikan ya. Ya, ada seorang tokoh nasional ya yang kemudian meninggal sampai kebingungan ya, tanah kuburannya sampai habis ya, orang yang ziarah ngambilin tanah kuburannya ini. Ya. Ini kan sudah tidak pakai logika lagi, sudah tidak pakai akal lagi. Ya. Seringat juga dulu waktu misalnya zamannya Ponari gitu ya. Jadi setiap hari ada sekitar 5.000 orang yang berobat kepada Ponari dengan batu ajaibnya kan gitu ya. Ya inilah gambaran ya, gambaran masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu betul-betul masih sangat butuh pencerahan ya, pencerahan dari kita itu bagaimana kita sampaikan kepada mereka. Karena dalam perkara ini kan perkara yang sangat sangat vital ya, dalam artian salah dalam masalah hal seperti ini itu fatal akibatnya. Ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya berfirman la in asyrakta la yahbatun amaluk. Jadi engkau seandainya melakukan hal seperti itu maka akan terhapus seluruh amalan. Ya, menjadikan terhapusnya seluruh amalan di situ. Ya. Nah ini peringatan ya, peringatan dari Nabi, jangan kalian berlebihan. Ya, jadi apalagi dalam masalah dunia, dalam masalah ini ya kewajiban kita ataupun yang harus kita pegang adalah jadi orang yang biasa. Allah sudah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi umat yang pertengahan. Jadi golongan pertengahan, ya, jangan golongan atas dan golongan bawah. Jadi orang-orang yang pertengahan, yang biasa saja dalam mensikapi segala sesuatu. Dalam beragama juga tidak boleh berlebihan. Ya. Tidak boleh juga kita meremehkan. Jadi ikuti saja aturan-aturan yang ada di dalam ya di dalam agama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampai peringatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Haqqah di situ. Pada saat Allah katakan Al-Qur'an itu adalah laisa biqaulin kahin. Al-Qur'an itu bukan perkataan dukun. Juga bukan biqaulin syair. Ya, bukan perkataan dari syair-syair itu. Tapi apa? Tanzilum mir rabbil alamin. Itu adalah diturunkan oleh Rabb semesta alam ini. Syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan walau taqawwala ba'dul aqawil, ya, seandainya engkau berkata, ya, dengan perkataan-perkataan yang disandarkan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la akhadna minhul yamin. Sungguh kami akan tarik engkau dengan tangan kanan kami. Allah Subhanahu wa taala ancam itu. Kemudian apa? Tsumma laqata'na minhul watin. Kami akan putus-putus urat nadimu itu. Ini siapa? Ini Rasul. Jadi kalau Rasul itu bikin-bikin syariat berlebih-lebihan dalam agama, maka Allah sendiri ancam itu, ya. La akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Sungguh kami akan putus-putus urat nadimu. Nabi saja seperti itu. Jadi kalau ada orang umat Nabi yang berlebihan, ya, apalagi sampai nambah Nabi dalam agama, dalam syariat, ini kan kita harus, ya, hati-hati, diancam keras sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita, termasuk kewajiban Rasul, beliau cuma menyampaikan dan mengikuti, ya, apa yang menjadi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan di dalam ibadah, batasan-batasan dalam ibadah, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kewajiban kita cuma, ya, menjalankan sesuai petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ya, sampai beliau ucapkan sampai 3 kali, ya, dalam riwayat, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh halak itu binasa. Halaka itu artinya binasa. Sungguh binasa orang yang berlebih-lebihan. Orang yang melampaui batas. Ya. Jadi mereka diancam, ya. Diancam oleh Rasulullah SAW, semoga mereka menjadi orang-orang yang binasa di sini. Lah, maka ini dari ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, ya, kita kira ini sudah mewakili tentang pentingnya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat kita berinteraksi dengan orang-orang soleh di tengah-tengah kita, ya, kewajiban mencintai, menghormati, mengagungkan itu adalah wajib, ya. Wajib dalam artian kita sebagai, ya, sebagai murid-murid mereka, ya, sebagai orang-orang yang mendapat manfaat dari mereka, tapi tidak boleh kita sampai, ya, menghormatinya secara berlebih-lebihan. Begitu juga seandainya kita termasuk orang yang dihormati, ya, dituakan di masyarakat kita, juga tidak boleh, ya. Juga tidak boleh kita merasa senang seandainya diperlakukan seperti itu. Ya. Maka dulu Al-Walid bin Mughirah, ya, Al-Walid bin Mughirah tokoh Quraisy, ya, sudah saking kehilangan akal untuk mencegah dakwanya Nabi, mereka mengatakan, ya Muhammad, ya, sesungguhnya orang Yahudi itu mereka beribadahnya kepada Uzair. Ya. Orang Nasrani beribadahnya mereka kepada Isa. Mereka ahlul kitab. Ini mengancam Rasul, mereka ahlul kitab. Jadi mereka juga punya kitab, ya, punya Taurat, punya Injil, tapi mereka beribadah kepada Uzair, beribadah kepada Isa, dan kami beribadah kepada malaikat. Ya. Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, yang suka diibadahi dan yang beribadah kepadanya sama-sama masuk neraka itu. Ya, jadi yang suka diibadahi, suka diperlakukan berlebihan, ya, kemudian sama yang beribadah kepada mereka, semuanya masuk neraka di situ. Ya. Ini jawaban Rasulullah SAW. Jadi seandainya ada orang yang berlebihan kepada kita, seandainya, ya, maka kita tidak boleh menikmati tersebut, ya, tidak boleh menikmati perlakuan yang seperti itu. Kita sampaikan itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Biasa saja. Jadi Nabi juga pada saat beliau setelah safar, beliau berangkulan juga dengan para sahabat. Ya. Beliau duduk juga, mereka duduk makan juga bersama para sahabat, biasa. Jadi tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka inilah dengan sikap seperti inilah kemudian syariat ini terjaga, ya. Syariat ini terjaga. Maka pada saat terjadi berlebihan seperti ini pasti sunnah itu akan hilang di masyarakat. Ya, di daerah manapun, di wilayah manapun, kalau ada orang berlebihan kepada orang soleh, pada gurunya, kepada kiainya, pasti sunnah itu akan ditinggalkan. Ya. Mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka di situ. Ya. Nah, dalam bab ini disebutkan banyak sekali kandungan bab, ya, banyak sekali kandungan babnya, ada 20, ya. Yang pertama disebutkan bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya, bab nanti setelahnya, akan jelas baginya keterasingan Islam, ya, dan akan melihat betapa kuasanya Allah, ya, untuk mengubah hati manusia. Jadi kalau kita sampaikan seperti ini, penulis matan ini kan zaman sekarang sudah asing. Ini pada zaman beliau, ya, ya, ditulis pada zaman beliau, apalagi zaman kita sekarang. Jadi apa ibadah yang seperti ini, syariat yang seperti ini seakan-akan menjadi perkara yang asing di masyarakat. Ya. Kan asing, ya, misalkan ada kiai minum bekas santrinya itu kan, wah ini kan aneh kan gitu, ya. Nah, padahal Nabi juga melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa mula pertama syirik yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap orang yang tidak benar terhadap orang soleh. Ya. Jadi sikap ini yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Kemudian yang ketiga, ya, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat, ya, orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya. Ya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubahnya syariat yang dibawa oleh Rasul, ya, itu salah satu sebabnya ini, ya, pada saat orang mengkultuskan orang lain. Kemudian yang keempat, diterimanya hal-hal bid'ah, ya, padahal syariat ilahi itu adalah fitrah murni manusia menolaknya, dan fitrah murni manusia itu menolaknya. Jadi pada diri manusia itu ada kecenderungan untuk lebih senang kepada perkara-perkara yang nyeleneh gitu, ya, lebih senang kepada perkara-perkara yang salah gitu. Kan kalau apalagi kalau biasanya kalau pemuda kan gitu, ya, kalau ada yang nyeleneh itu pasti seneng gitu, ya. Maka iya, bikinnya yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh gitu, ya. Jadi yang di luar kebiasaan itu seneng gitu. Nah, ini memang fitrah manusia ada kecenderungan seperti itu. Ya. Tapi kita diingatkan jangan jadi yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, faktor yang menyebabkan itu semua adalah mempercampur adukan antara al-haq dan yang batil, ya. Adapun yang pertama ialah merasa cinta kepada orang soleh, ini benar. Ya, jadi terjadinya penyimpangan ini adalah mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang benar, yang hak maksudnya adalah mencintai orang soleh, ini kan benar, harus, ya, wajib, ya. Tetapi apa? Yaitu adalah yang kedua adalah berlebihannya tadi. Ya, jadi yang benar adalah mencintai, menghormati, ya. Kemudian yang kedua, yang batil itu adalah melampaui batas dalam kecintaan, melampaui batas dalam ketaatan, melampaui batas di dalam penghormatan di situ. Maka pada saat dua hal ini dicampur adukan, jadinya adalah penyimpangan. Ya, jadinya adalah penyimpangan, dan ini menjadi perkara yang dilarang. Kemudian yang keenam adalah tafsiran ayat dalam surat Nuh. Ya, tadi surat Nuh yang itu nama-nama berhala itu. Jadi yang Wadda, Su'a, Yahud, Waya'uq, wa Nasra, itu semua adalah nama-nama berhala pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketujuh, watak manusia, ya, bahwa al-haq, ya, al-haq yang ada dalam dirinya bisa berkurang, sedangkan al-batil malah bisa bertambah. Nah, jadi namanya kebaikan itu kita harus bekerja keras, ya. Bekerja keras. Tapi kalau keburukan nggak usah modal itu, ya, nggak usah modal. Maka kalau yang paling parah, seandainya orang itu musyrik bayar, itu yang paling parah, itu sudah kebangetan itu. Ya, kan gitu, ya. Dulu ini sekarang kayaknya sudah jarang. Dulu kan gitu. Ingat nggak masih pada zaman ini ada Mama Loren masih hidup, ya. Ya kan gitu. Jadi ketik rek, ya kan gitu. Nah, setelah itu kan ada ramalan itu loh. Nah, ini kan musyrik saja harus bayar. Ini kan kebangetan itu, ya. Kan gitu, ya. Jadi ramalan-ramalan yang disampaikan kepada dukun-dukun itu. Nah, ini kan musyrik itu. Musyrik saja kok harus bayar dan mau kan gitu. Nah, maka yang seperti ini sudah terlalu parah. Orang namanya maksiat itu dosa itu enggak usah modal kok. Kalau sampai mengeluarkan biaya berarti ini sudah sangat sangat keterlaluan di situ. Kemudian yang kedelapan, bab ini mengandung suatu bukti ya bagi kebenaran pernyataan kaum salaf ya bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran dan lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat ya masih bisa diampuni sedangkan bid'ah tidak. Ini salah satu sifat bid'ah. Bid'ah adalah perkara yang diadadakan, yang melampaui batas tadi ya, dibikin-bikin. Ya. Jadi ayat tadi cukup mengingatkan. Jadi kalau Nabi saja bikin syariat, bikin ibadah sendiri itu Allah ancam, la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Ya. Kami akan putus-putus itu uratnya Nabi Muhammad itu. Allah ancam seperti itu. Ya. Coba kalau ada orang zaman sekarang kok berani-berani bukan hanya diputus-putus itu nanti. Sama Allah Subhanahu itu bukan hanya diputus-putus. Dan kenapa bid'ah itu yang paling banyak bisa menyebabkan kepada kekufuran adalah karena orang melakukan bid'ah itu kadang mereka tidak merasa berbuat salah. Mereka menganggap ini kan benar, ini kan ibadah ya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini biasanya susah diluruskan karena mereka merasa dalam perbuatan yang benar. Beda dengan orang-orang yang minum minuman keras, ya, mabuk-mabukan, mereka menyadari ini salah. Jadi kalau diingatkan wajar memang ini salah kan gitu ya. Nah inilah kenapa sebagian para ulama mengatakan bid'ah itu kadang lebih dicintai oleh iblis dan pelakunya susah untuk bertobat. Ngapain bertobat dong, benar kok bertobat kan gitu ya. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang sembilan ya, setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah ya, sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Jadi ini yang kesembilan. Kemudian yang sepuluh, mengetahui kaidah umum yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang dan mengetahui apa pula dampak yang diakibatkannya. Nah, jadi ini sepuluh kandungan bab ya di dalam bab ini ya. Ini masih ada sepuluh lain tapi waktunya sudah masuk sholat isya. Kita cukupkan saja ya, semoga nanti kita bisa teruskan dalam pertemuan kita yang akan datang ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.